أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة المسافر وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات وأوسطها 4 ركعات أو 6، والحث على المحافظة عليها. والحديث 1667. وقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قال. وقال: حدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أم هانئ بنت أبي طالب. أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ما ارتفع النهر يوم الفتح فأوتي بثوب فسطر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أراه سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي أن يونس ولم يكن أخبرني. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك أن أبي نضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أم علي ابن أبي طالب أنه قاتل رجل أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ، وذلك ضحى. وقال: حدثني حجاج بن شاعر قال: حدثنا معل بن أسد قال: أخبرنا وهي بن خالد أن جعفر بن محمد أن أبيه أن أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر أن أبي الأسود الديلي أن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab yang sama tentang sholat duha. di mana dibaca tadi adalah hadis tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Hani. Pembahasan yang masih tersisa dalam masalah salat duha. Kemarin kita telah sebutkan bagaimana menggabungkan antara dua hadis dari hadis Aisyah, yang satu menafikan salat duha, yang satu lagi menyatakan bahwa Nabi mengerjakan salat duha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya pada sebagian waktu karena utamaannya dan beliau tinggalkan karena kekhawatiran kalau menjadi diwajibkan. Kemudian Imam Nawawi dia menambah di sini, wa amma ma sahha an Ibn Umar annahu qala fi dhuha hiya bid'ah. Adapun riwayat yang sahih dari Ibn Umar, bahwasanya Ibn Umar mengatakan dalam salat duha bahwa dia adalah bid'ah. Famahmulun ala anna salataha fil masjid watadhahura biha kama kanu yaf'alunahu bid'ah. La anna aslaha fil buyuti wa nahwiha madhmum. Bahwasanya Ibn Umar mengatakan bid'ah salat duha. Maka ditafsirkan maknanya bahwa salatnya mengerjakan salat duha di masjid dan at-tadhahur biha, menampakkan salat duha itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada saat zamannya Ibn Umar. Dia lihat sepertinya orang banyak mengerjakan sholat duha di masjid atau menampakkan diri mereka dalam mengerjakan sholat duha. Maka itu yang dianggap dari perkataan Ibn Umar sebagai bid'ah. Bukan dasar sholat duha yang dikerjakan di rumah sebagai ibadah yang tercela. Saya ulangi, Ibn Umar tidak mengatakan bahwa asal muasal salat duha tidak ada sama sekali sehingga kalau dilakukan menjadi bid'ah. Akan tetapi yang dipahami dari perkataannya ini adalah fenomena yang ada pada saat itu. Boleh jadi dia melihat banyaknya orang mengerjakan salat duha di masjid sehingga tampaklah orang mengerjakannya terang-terangan. Bukan yang dimaksud bid'ah itu dasar dari salat duha. Jadi kalau dikerjakan di rumah silakan, tidak tercela. Au yuqal, atau dikatakan juga makna dari perkataan beliau bid'ah ini, ai al-muwadzabatu 'alaiha, atau merutinkan salat duha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkan salat duha kekhawatiran diwajibkan. Wa hadza fi haqqihi, ini adalah di haknya Rasulullah, di yang berkaitan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah merutinkannya, khawatir nanti akan diwajibkan. Maka Nabi tidak merutinkan. Waqad sabata istihbabul muadzabah al-muhafadzah fi haqqina, dan telah tetap atau sah anjuran untuk menjaga pada yang berkaitan dengan diri kita. Maksudnya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika amalan sunat, terkadang beliau tidak continue. Kenapa? Dikhawatirkan nanti diwajibkan. Maka sekali-sekali beliau lakukan, sekali-sekali tidak. Adapun kita, terdapat dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk merutinkan. Ya? Terdapat hadis Abi Darda dan Abi Dzar. Nah, jadi saya ulang kembali, terkadang ada orang yang beranggapan seperti itu. Bahwa, kok kan ku sunat, jangan acuk-acuk melakukannya, nanti menjadi wajib nanti. Ya, itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Bahwa amalan sunat kalau dilakukan terus-menerus dia menjadi wajib, tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena tidak ada lagi pensyariatan. Pensyariatan itu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada diri Rasulullah, ya, pada zamannya Rasulullah, apabila yang sunat dirutinkan, ya, dikhawatirkan nanti diwajibkan. Baik. Kenapa sebuah amalan yang lain dia sunat tapi Nabi rutinkan juga? Amalan sunat yang dapat dalilnya yang dirutinkan oleh Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan tersebut dia tidak sampai kepada tingkat kewajiban. Akan tapi dia sunat muakkadah. Sunat yang ditekankan. Dan yang kedua, contoh kepada kita bagaimana Nabi di dalam ibadah sunat pun beliau juga muazzabah. Beliau juga rutinkan, disiplin. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunat ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika ditanya, Nabi mengatakan dia belum melaksanakan sholat ba'diyah zuhur dikarenakan ada tamu. Seiring dari itu juga hadis Nabi SAW, sesungguhnya inna habal amali ilallah adwamuha wa inqadda. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang continue walaupun dia sedikit. Au yuqal anna ibn Umar lam yablughu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam duha wa amruhu biha wa kaifa kan. Atau mengarahkan perkataan Ibnu Umar tadi bahwasanya dia adalah bid'ah. Boleh jadi Ibnu Umar belum sampai kepadanya berita tentang perbuatan Nabi terhadap salat duha. Ya. Dan perintahnya dan apa yang terjadi pada saat itu. Jumhur ulama ala istihbabid duha. Mayoritas ulama memandang bahwa salat duha itu dianjurkan. Wa innama nuqila at-tawaqqufu fiha 'an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wallahu a'lam. Hanya saja dinukilkan sikap tidak melaksanakan adalah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar dia diam sikapnya untuk salat duha. Atau Ibnu Mas'ud juga. Maka tadi di atas sudah kita sebutkan bagaimana ulama memberikan, mengarahkan makna dari perkataan ini apa. Ya, tadi kalau dikatakan bid'ah bukan asal muasal salatnya. Sebab asal muasal salatnya jelas masyru', disyariatkan. dan Nabi melakukannya. Ya. Mungkin ada yang orang berargumentasi, oh itu hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah aku melihat beliau sholat duha. Kita katakan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha 4 rakaat. Maksudnya Nabi kalau pulang dari perjalanannya dia sholat duha. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi juga pernah mengerjakan sholat duha. Loh, Nabi kan tidak merutinkan. Sementara kita, kenapa kita rutinkan? Maka jawabannya, Nabi tidak merutinkan karena dikhawatirkan, diwajibkan. Pada saat beliau itu adalah zaman ditasyri', ditetapkannya syariat. Adapun bagi kita, tidak ada lagi kesempatan untuk menetapkan sebuah syariat. Maka berdasarkan hadis-hadis yang lain, kita dianjurkan apabila beribadah, hendaklah continue. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Kemudian hadis yang dibacakan tadi tentang hadis dari Abdullah bin Harith bin Nawfal. Qal, dia mengatakan, sa'altu harastu, aku bertanya dan aku selalu berantusias untuk supaya aku mendapatkan seseorang dari manusia yang memberitahukan kepadaku bahwasanya Rasulullah mengerjakan sholat duha. Ini menunjukkan akan hirs, antusias yang tinggi dari sahabat untuk menuntut ilmu, ya, dan mengetahui bagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita antusias para sahabat untuk selalu berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Falam ajid ahadan yuhadditsuni dzalik. Aku tidak temukan seorang pun yang bisa menyampaikan kepadaku hal itu. Ghaira anna Ummu Hani binti Abi Talib, kecuali Ummu Hani putri dari Abu Talib, yakni saudari siapa? Ali bin Abi Talib. Akhbaratni, dia ceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang setelah siang naik, yakni matahari naik. Ya, ini waktu duha kurang lebih. Yaum al-fathi, ketika ditaklukannya kota Mekah. Fa'utiya bithawbin, lalu diberikan sebuah kain, selembar kain. Fasutira alaihi, lalu Nabi ditutup dengan kain itu. Faghtasal, beliau mandi. Jadi beliau mandi ditutup dengan kain sehingga tidak kelihatan. Tsumma qama fa raka'a 8 raka'at. Lalu Nabi berdiri, yakni maksudnya setelah mandi beliau berdiri untuk mengerjakan salat 8 rakaat. La adri aqyamuhu fiha atwal am ruku'uhu am sujuduhu. Kullu dhalika minhu mutaqarib. Aku tidak tahu, kurang paham, apakah berdirinya dalam sholat itu yang lebih lama, atau ruku'nya, atau sujudnya. Semua itu mendekati. Ruku'nya sama dengan lamanya di berdiri. Sujudnya mendekati lamanya ruku'nya. Ya. Qalat falam arahu sabbahaha qablu wala ba'du. Lalu Ummu Hani mengatakan, aku tidak melihat beliau mengerjakan sholat duha sebelumnya dan setelahnya. Maka hadis ini menunjukkan pertama bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat duha. Hanya saja Ummu Hani yang dia ketahui itu saja sholat duhanya. Sebelumnya tidak dan setelahnya tidak. Hadis yang kedua dari Ummi Hani binta Abi Talib atau binti Abi Talib, dia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ditaklukkannya kota Mekah. Lantas aku menemui beliau sedang mandi. Fatimah putri beliau yang menutup beliau dengan sebuah kain. Qalat, lalu Fatimah, lalu Ummu Hani mengatakan, fasallamtu, aku menyampaikan salam kepada Rasulullah. Rasulullah sedang apa? Sedang mandi. Faqal, man hadhihi, siapa ini? Ya, siapa yang bersalam ini? Qultu Ummu Hani bintu Abi Talib. Saya katakan Ummu Hani bintu Abi Talib. Di sini ulama mengatakan ketika orang datang dan dia bersalam, orang yang bersalam tidak tahu siapa yang datang, ditanya, man, siapa ini? Lalu pada saat itu disebutkan namanya supaya yang dikenal oleh orang yang bertanya. Sama juga dengan telepon, dihubungi, lalu tanya siapa, lalu jawabnya aku, gak bisa. Ya, saya, siapa nih saya ini? Tapi sebutkan namanya yang dikenal oleh orang tersebut. Atau namanya, oh Abu Fulan. Ya, siapa Abu Fulan? Enggak dikenal. Ya, sebutkan namanya. Kecuali kunyahnya terkenal oleh orang yang berhubungan. Atau orang yang kita datang, kita ketuk pintunya. Lalu dia bertanya dari dalam, siapa itu? Lalu dijawab, enggak ya, dengan menyebutkan nama atau dengan sesuatu yang dikenal oleh orang yang bertanya. Kemudian qala marhaban bi ummi hani, selamat datang ibu atau ummi hani. Falamma faragha min ghuslihi, setelah beliau selesai dari mandi, beliau berdiri dan salat 8 rakaat. Multahifan fi thawbin wahidin, dengan membelitkan kain, satu lembar kain ke badannya. Jadi satu kain, ya seperti kita sholat dengan pakai sarung. Ya. Falamma ansaraf, ketika beliau sudah selesai sholat, qultu ya Rasulullah, lalu aku mengatakan, kata Ummi Hani, wahai Rasulullah, za'ama ibnu ummi Ali ibn Abi Talib annahu qatilun rajulan ajartuhu Fulanun ibnu Hubairah. Anak ibuku Ali bin Abi Talib mendakwakan bahwasanya dia membunuh seorang yang aku telah jamin keamanannya, yang telah aku lindungi. Namanya Fulan ibnu Hubairah. Di sini ulama mengatakan, kenapa dikatakan ibnu ummi, sementara Ali bin Abi Thalib dengan Ummu Hani seibu sebapak. Nah, ini seiring dengan dalam ayat di mana Musa mengatakan kepada Harun, Harun mengatakan kepada Musa, ya ibna ummi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, wahai anak ibuku. Ya, ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa penekanan akan hubungannya, bahwasanya ku sekanduang. Ya, kalau di awal apa namanya, kalau kanduang adalah karean gitunya, nah, belahan syaqiq, ya, satu kandung satu keluar dari satu rahim. Ini menunjukkan akan kedekatannya betul-betul dekat. Soal kalau seandainya wahai anak bapakku, ya, itu kan boleh jadi dia dari anak istri bapaknya, istri yang satu lagi, beda ibu, gitu kan? Tapi ketika disebutkan dengan anak ibu, ini menunjukkan akan kedekatannya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qad ajarna man ajarti ya ummahani. Sungguh kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai ummahani. Ya, di sini ada pembahasan bagaimana status orang yang dilindungi oleh seorang perempuan. Misalkan ada seorang minta suaka gitu loh. Ya, perlindungan ini seperti suaka. Jadi tolong saya dilindungi. Ya, lalu dia bilang, ini jaminan saya. Ini adalah saya yang menjaminnya. Tidak boleh kalian dekati. Maka sudah. Ya, dia di bawah apa namanya? Perlindungan orang tersebut. Sampai di sini dulu, masih ada hal-hal yang penting yang kita pelajari karena waktu yang membatasi kita. Shallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.